Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kunjungan saya yang ketiga ke Buluh Nipis. Yang pertama 40 hari keluarga Buya Darisin. Yang kedua pengajian. Ini yang ketiga. Cuma nangin dua kali dulu uang dah ada tiba di awak ulun masuk TV. Banyak anak lain. Kau ketiga kali. Ada Buya Darisin tiba tak ada. Mungkin beliau sedang sibuk. Beliaulah yang pertama kali membawa saya kemari. Mudah-mudahan yang mentaja seluruh panitia yang membuat acara sebesar ini diberikan Allah sehat walafiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Dari mana Ustaz tahu? Tertulis di situ. Terletak di antara dua kerajaan. Sebelah kanan Kerajaan Siak Seri Indrapura. Sebelah kiri Kerajaan Gunung Sahilan. Betul? Maka ada persamaan antara Kerajaan Siak dengan Kerajaan Gunung Sahilan. Apa persamaannya? Dia dipimpin oleh tiga. Yang memimpin agama, mufti. Yang memimpin kerajaan, sultan, Sultan Syarif Kasim. Lalu kemudian ada tokoh-tokoh adat. Begitu juga dengan Gunung Sahilan. Ada namanya khalifah adat, ada namanya khalifah agama, alim ulama, lalu kemudian raja. Di sana sultan, di sana raja. Dua-duanya saya pernah ceramah. Di Siak pernah, kemarin halal bihalal di kerajaan Gunung Sahilan. Dan sekarang di tengah. Maka di kampung Desa Buluh Nipis ini pun ada tiga. Dalam istilah Minangkabau, tiga tungku sa jarangan. Kita bisa masak kalau ada tiga tungku. Yang sekarang anak-anak muda payah kalau ambo jelaskan tentang tiga tungku, karena masak sudah pakai rice cooker. Mesti ada tiga tungku. Ada ulama, ada nenek mama, ada pemerintahan. Nah, ini tiga tungku nilai yang akan saya bahas. Kebetulan jamaahnya juga ada tiga. Satu, dua, tiga. Ibu-ibu sabar, bapak-bapak sabar. Sesuai dengan hadis Nabi, dimulai dari sebelah kanan. Sikau dulu. 20 menit tungku pertama, 20 menit tungku kedua, 20 menit tungku ketiga. Di mana-mana ambo ceramah 60 menit. Habis itu awak buka tanya jawab, tulis di kote. Sesudah itu nanti baru awak sama-sama membaca doa. Dan sesudah itu akan ada makan bersama di rumah masing-masing. Ambo mohon maaf, acara iko ndak sampai habis. Habis acara iko, kami ke pesantren tahfiz Quran Ustaz Mustafa Umar. Sesudah dari situ ambo pengajian di Masjid Sajadah di Kubang. Sesudah itu kami langsung ke Pelalawan di sore. Sebetulnya jadwal ambo iko pono, tapi dek nan mengajak ambo Pak Faisal Komar Karim tak bisa ambo tulak. Sebab inyolah yang pertama membawa ambo ceramah-ceramah waktu balik dari Maroko 2008. Kalau ambo tulak, awak kualat mati toga. Nang pertama, tungku yang paling hebat. Nang kedua, tungku yang hebat. Nang ketiga, tungku hebat juga. Iko tungku nan paling hebat. Tungku nan pertama adalah alim ulama. Ambo mulai ceramah jam 8:30. Ingat, jam 9:30 game is over. Nam pertama kali adalah ulama. maka bapak-bapak, ibu-ibu, niatkanlah anak itu salah satunya menjadi ulama. Ibu waktu mengandung anak, niat, ya Allah, anak gosok kalau lahir jadi ulama. Jadi ulama sampai mati dikirim orang Al-Fatihah, betul? Tapi yang paling mantap, bajunya bupati, bajunya camat, bajunya polisi, tapi isinya ulama. Itu lebih hebat. Ada polisi ditugaskan di Riau, kerja di Polda, selama di Pekanbaru tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Selamanya tugas di Pekanbaru. Subuh iko masjid iko. Sampai nyawanti pindah, maka sodo masjid di Pekanbaru pernahnya sujud. Maka esok kalau di akhirat, sodo masjid di Pekanbaru akan menjadi saksinya di akhirat. Awak kalau esok mati, masjid Jami iko pun tidak bersaksi. Di awak tidak pernah sembahyang. Mudah-mudahan casingnya boleh tentara, casingnya boleh bupati, casingnya boleh camat, tapi isinya adalah ulama. Amin. Ustaz Somad, casingnya ustaz, isinya ustaz juga. Walaupun pernah hampir berganti casing jadi wakil presiden. Cuma kalau ambo jadi wakil presiden kan payah uang undang. Kalau Kiko kan bebas aja. Alhamdulillah ambo lah berceramah dari seluruh negeri. Papua lah, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Jawa sudah, Sumatera sudah, Australia sudah, Malaysia sudah, Brunei Darussalam, ompek menteri di muka ambo. Kok sombong nampaknya Ustaz kau. Ambo bukan sombong, ambo ingin menyombongkan diri pada uang-uang yang sombong. At-takabbur lil mutakabbir sadaqah. Sombong pada orang yang sombong sadaqah. Nanti kalau dengar cakap saya agak tinggi, itu bukan sombong. Ada uang-uang di siko yang sombong, ambo ingin menyombongkan diri di mukanya. Boleh? Kalau anda boleh, pembukti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bercita-citalah anak-anak awak menjadi suluh dalam gelap, menjadi tetesan embun di tengah haus, supaya awak esok mati, anak awak memimpin sembahyang Jumat, awak mati, anak awak membaca Quran, awak mati, jagonya tengah malam tahajud, apa doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kini banyak orang tak mau anaknya sekolah agama. Anak di mana? SMP. Di mana? SMA. Di mana? Anda mau pesantren nanti jadi teroris. Perlu pesantren teroris. Bapak ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Bagi yang belum, na'udzubillah. Oleh sebab itu, alhamdulillah. Ambo cucu datuk ambo ompek puluh orang. Banyak cucu-cucu-cucu. Tapi nya berpesan, cucu ambo nan surang iko namonyo Abdul Somad, inyo mesti sekolah agama. Maka ambo dari ketek sekolah agama. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah. S1 Al-Azhar Mesir, S2 Maroko. Balik jadi ustaz. Karena kini banyak jo awalnya ndak ada niat jadi ustaz. Awal niat jadi foto model. Pergi ke Jakarta, gagal, apa andai bercakap sikit, alah jadi ustaz pula. Kalau ambo ndak, ambo memang ustaz asli, original. Cuma kini banyak lo orang ngajak-ngajak foto. Disangka orang artis. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wakafkan anakmu. Berapa anak ibu? 3. Nan surang iko ambo wakafkan menjadi qori, hafal Quran. Ustaz Nasir Jamal. Abangnya tadi nan sekolah Ustaz Khairun Nas Jamal, hafal Quran. Iko wang nomor 2 ko. Kalau pajamnya mato nampaknya Quran tu 30 juz di kepala. Awak pajam mato nampak sampo di bau. Oleh sebab itu, awak boleh tak hafal Quran, awak boleh tak pandai baca Quran, tapi anak cucu awak mudah-mudahan para penghafal Quran insyaAllah. Anak siapa yang baca Quran tu? Anak saya Pak Ustaz. Hebat ya. Siapa dulu bapaknya? Bapak mengajarnya ngaji? Enggak, gurunya. Bapak pandai mengaji, ambo bongak gue ya. Tapi anak ambo mesti pandai baca Quran. Begitu. Kini ada orang, saya ini goblok Pak Ustaz. Anak saya mesti lebih goblok daripada saya. Na'udzubillah. Maka didiklah. Ikut tungku nanti goko mesti ado. Kalau indah, maka kampung awak akan tenggelam. Makanya ayat yang dibaca oleh Ustaz Khairun Nas Jamal, Doktor Khairun Nas Jamal, pemenang musabaqah tilawatil Quran internasional di Malaka, Malaysia. Dikumpulkan sodo-sodo kori di dunia kok. Musabaqah, enyo juara satu. Internasional kok dunia. Andai ada musabaqah dunia akhirat, juara satu juga. Itu hebatnya yang Riau. Itu bisa dihadirkan pagi kok. Korinya internasional. Ustadznya, saya tanya oleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan awak iko menghasilkan. Saya tidak ingin pertemuan ini habis pengajian abih. Pengajian potong di buluh nipis. Yo, apa hasil pengajian? Masya Allah. Apanya masya Allah? Sampah berserak. Habis pengajian, maka berdiri pondok pesantren, wakafkan tanah. Itulah yang akan kekal abadi insya Allah. Amin. Siapa yang mewakafkan tanah untuk masjid buluh nipis kau dulu? Siapa yang mewakafkan 2-3 sak semen? Siapa yang membuat pagar? Itulah yang mengalir pahala ke makam. Rumah besar dibangun, tinggal. Motor mahal, tinggal. Motor mahal diboli sampai 5 juta. Mati ya wak, ikut motor itu sama wak. Mati, dibawa STNK BPKB ke kantor polisi. Balik namo. Namu awak pun tak ada di motor tu leh. Padahal duit-duit awak, sawit-sawit awak, gotah-gotah awak, namu awak pun tak ada. Di apa namu awak tak ada? Pak polisi tidak mau menangkap almarhum. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kalau anak awak-awak didik, kirimkan. Ustaz dulu sekolah di mana? Sekolah ambon tak jauh, doke. Air molek Indragiri Hulu. Dua kali belok sampai kiri kanan. Bukan jauh. Pokambau, Pangkalan Kerinci, Simpang Japura, Air Molek. Doke. Tapi Ustaz Khairun Nas Jamal, di mana ini sekolah? Prenduan. Pesantren Al-Amin Prenduan. Tahu ibu-ibu ama-ama di mana Prenduan? Madura. Di Madura itu tidak ada TK. Tempe awak taman kanak-kanak kan? Di Madura itu namanya TNK, Taman Nak Kanak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekolahkan anak jauh-jauh, meleleh air mata. Air mata ibu akan bernilai jihad fisabilillah. Amin. Amin. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Betul? Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak menjadi perampok, geng motor, pezina, makan haram, makan riba. Siapa yang akan khutbah di masjid? Nanti khutbah Jumat Ustaz Khairun Nas Jamal sekaligus imam. Ustaz Somad di mana? Ambo di masjid yang lain. Mohon maaf nanti acara kau tidak selesai sampai habis, ambo tidak ikut. Selesai tausiah, menjawab pertanyaan, habis itu doa, habis itu ambo mohon izin. Apakah Bapak Ibu mengizinkan saya? Lebih baik awak minta izin kini daripada nanti balik, oh sombong Ustaz tuh, mudah-mudahannya ditabrak mobil. Ambo ceritakan dari awal supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anak-anak awak sekolahkan pesantren, insyaallah jilbabnya akan panjang. Tidak lagi dipakainya celana jin, baju hantu. Kalau sekolahnya sekolah agama, insyaallah taulah inya mencium tangan orang tua, menghormati alim ulama, memuliakan nenek mama. Pandailah dia azan memanggil orang solat Jumat. Yang paling penting, saat ibu mati, tahu dia membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Dah ada guna awak kayo, anak hebat, sawit sejauh mata memandang, gotah, bukan main hasilnya melimpah ruah. Tapi tak pandai anak berbisik ke telinga, Tiga orang anak yang kayo-kayo, hebat-hebat, cerdas-cerdas, punya jabatan. Apa yang terjadi? Tiga anak menengok orang tua sedang sakaratul maut. Dan seorang menangis. Dan seorang untuk menengok kucing. Dan seorang mengambil HP, ada foto pula ayah itu. Di-upload ke internet. Ayah saya sedang sakaratul maut. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Nggak ada gunanya. Padahal yang awak inginkan adalah anak awak yang membisik ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Pesan Datuk Ambo, cucu Ambo 40 orang dan seku yang suang ko sekolah agama. Biayanya dari mana? Iko kobun kelapa 2 hektar. Tu banyak kelapa. Kelapa mati, tinggal. Tapi kalau kebun kelapa yang diwakafkan untuk sekolah cucu, itulah yang akan mengalir. Cucuku yang ikut sekolah agama, belajar agama. Inyonan akan balik kampung, memberitahu Omar haram, narkoba haram, zina haram. Ramaikan masjid, tunjuk ajar Melayu. Tangan menunjuk, mulut mengajar. Ibu mesti tak berhenti menunjuk. Udah sembahyang apa belum? Jilbab kenapa pendek? Pergi sama siapa? Jalan sama siapa? Balik jam berapa? Kunci motor mana? Kalau ibu sudah berhenti merepet, kiamat sudah terjadi. Jangan pernah berhenti. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, siap mendidik anak-anak kita jadi ulama? Siap mendidik anak-anak kita sekolah pesantren? Siap mendidik anak-anak kita menjadi penolong agama Allah? Sekarang banyak orang takut. Ini banyak ibu-ibu ketika anaknya dipinang orang, datang anak Minang. Apa titelnya? SA, masuk. Apa titelnya? SH, masuk. Apa titelnya? Insinyur, masuk. Apa titel? SAG, apa yang balik? Takutnya anak tidak makan SAG, Sarjana Alam Goib. Padahal menantu ikolah yang besok akan membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kau kejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kau kejar akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Oleh sebab itu maka ini tiga tungku mesti awak jaga bersama. Dari desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau, harus lahir ulama-ulama, harus lahir ustaz-ustaz, harus diwarisi imam masjid Bilal yang akan menghidupkan Islam di kampung halaman kita insyaAllah. Amin. Masih ada imam masjid? Masih ada Bilal dan muazin? Maghrib ke Isya masih ada mengaji? Ambo orang kampung mengaji ke surau dari maghrib ke Isya, yang menyerahkan ke guru mengaji amak. Ustaz, iko anak ambo namanya Abdul Somad. Ustaz, iko boleh satu kaleng. Dulu guru mengaji dikasih beras sama minyak lampu untuk obor PLN Olonado. Ustaz, ini rotan. Rotan di bola hompe. Kalau anak iko nakal, pukulnya ustaz. Ambo ikhlas dunia akhirat. Ambo sangko basa-basi, rupanya serius. Dipukul. Maghrib mengaji. Jangan sampai ada TV mati, HP mati, lampu jangan mati. Ngaji. Beda sama kami ketek-ketek dulu. Mengaji tidak ada lampu, pakai obor, pakai lampu teplok. Balik mengaji, bulu hidung hitam. Kaji tidak dapat, asok dapat. Tapi anak-anak kini, banyak masjid-masjid kosong. Maghrib ke Isya, masjid sunyi. Alhamdulillah, Buluh Nipis masih ada maghrib mengaji. Masih? Bapak antar anak, ibu bawa anak, sembahyang awak di masjid. Matikan TV, matikan. Kabupaten Kampar ada program namanya Maghrib Mengaji. Provinsi Riau tahun 2012. Berikut ini pemencetan tombol Maghrib Mengaji oleh Gubernur Riau didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama. Pemencetan tombol dimulai. Alhamdulillah, tombol itu dan mengaji. Kurang lah ada mengaji. Kenapa? Karena main suruh. Anak-anak tak bisa main suruh. Ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Tak bisa. Membidik anak-anak mesti condo memandikan bogu. Memandikan kuda sama memandikan beruk beda. Memandikan beruk diikat pakai tali, beruk dicampakkan, awak tonton dari jauh. Beruk tu mandi. Kalau mandikan kuda tak condo itu, awak sama-sama kuda. Kadang awak basah kuda tu tidak. Artinya apa? Anak-anak mesti dibawa ke surau, dibawa ke musola, dibawa. Maka insya Allah yang sudah dilakukan ini berkelanjutan. Guru mengaji, guru sekolah, kenapa kau bayar mahal? Guru mengaji hanya dibayar 300 ribu sebulan, gajian 3 bulan sekali disunat masal. Mau makan apa? Alhamdulillah, kabupaten memberikan insentif untuk guru mengaji. Orang yang memandikan jenazah masukkan guru sekolah. Alhamdulillah. Di kabupaten mana Pak Ustaz? Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Kabupaten kita, wallahu a'lam bishawab. Oleh sebab itu maka ke depan nanti pembahasannya, pembahasan yang pertama adalah tentang ulama. Tiga tungku, tungkunan pertama ulama. Habis 25 menit. Lah, jam tak mungkin menipu. Jam mambo jujur. Sama-sama yang punya jam. Tungkunan kedua adalah nenek mama. Betul? Ah, yang tadi ulama. Ini kan ibu-ibu Pak Ustaz. Memang mereka ibu-ibu, tapi dari dalam perut mereka lah akan lahir ulama-ulama. Ini nenek mama. Muda-muda nenek mama. Siapa itu nenek mama? Didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersanda, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Itulah nenek mama. Kalau melangkah, nyu lebih dulu. Kalau ke atas, nyu lebih tinggi. Batangnya tempat awak bersandar, daunnya tempat awak bernaung, akarnya tempat kita bersila. Itu pohon rindang. Sekarang banyak nenek mama tak bisa menaungi. Kenapa? Ustaz Somad, nenek mama kami tak bisa menaungi kami. Kenapa? Pohon bonsai. Ketek, tak bisa menaungi. Ini pagar. Ini pagar. Tidak boleh kambing masuk ke dalam. Kenapa? Karena ada pagar. Siapa pagarnya? Pagarnya adalah nenek mama. Maka ada istilah pagar makan dulu. Pagar makan tanaman itu dulu. Kini pagar makan tanah lapang. Oleh sebab itu, alhamdulillah, sampai sekarang nenek mama di desa Buluh Nipis masih lagi memegang adat. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Allahu Akbar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, ambo potang pengajian di lipek kain. 9 nenek mama, ditambah 1 datuk, tak datuk harimau, tak datuk apa. 9 nenek mama duduk bersama, hadir pakai baju hitam-hitam, botang dipanam nenek-nenek mama. Inilah alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Namanya tak pernah tidak disebut di awal ceramah. Yang saya hormati alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, orang Semando, Bundokan Duang, kata orang Minangkabau. Adapun tempat kita juga disebutkan itu, orang-orang yang dihormati dan dimuliakan. Nenek mama menempati tempat menjaga adat. Alim ulama menjaga halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat wakat, masjid, khutbah, mengaji, baca Quran. Tapi nenek mama menjaga adat istiadat. Ustaz Somad ini tidak beradat. Kenapa? Karena berani membelakangi alim ulama di belakang. Menurut adat istiadat, Abdul Somad ini tidak beradat. Kenapa? Karena alim ulama mesti pakai sorban, mesti pakai kain. Kenapa Ustaz tak pakai sorban? Kepanasan. Kenapa Ustaz tak pakai kain? Ambo pernah pakai kain, jamaah banyak, hampir tanggal kain. Kenapa Ustaz membelakangi nenek mama, alim ulama, cerdik pandai di belakang? Oke, okay, kalau ambo tak boleh membelakangi, ambo menghadap ke mereka. Makanya sebelum maju ada sopan santun, tata krama, mohon maaf, budi bahasa. Yang mengajar itu siapa? Nenek mama. Adat tak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan adat dengan syariat, campakkan adat yang dipegang syariat. Karena yang awak bawa mati, adat apa syariat? Syariat. Tak ada malaikat bertanya, iko apa petatah petitihnya? Yang ditanya malaikat, marabbuka, man nabiyuka, man imamuka, ma kitabuka. Maka bismillah atas nama Allah, adat istiadat menjadi tunduk kepada alim ulama. Itulah yang diajarkan sampai hari ini. Makanya di Pekanbaru Riau, khusus nenek mama, khusus tokoh adat, ada satu kantor namanya LAM, Lembaga Adat Melayu. Lembaga Adat Melayu, karena saya diusir, diintimidasi, dikatakan tidak cinta NKRI, maka nenek mama orang Melayu Riau memberikan gelar adat kepada saya, Datuk Seri Ulama Setia Negara. Lalu kemudian ceramah kemarin di Kalimantan Barat, dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Pontianak, dari Pontianak ke Ketapang, sampai di Ketapang dikasih lagi gelar adat. Namo gelar adatnya Kai Mangku Jaga Dilaga. Artinya Bu ya, pokoknya itulah. Mako nambo-ambo kini nambo yang paling panjang. Maka kalau ada orang bertanya, "Ustaz, boleh minta kartu namanya?" Sampai kini ambo ndak ada kartu nama. Sebab kalau ambo bue segodang amplop Haji Abdul Somad LCMA Datuk Seri Ulama Setia Negara Kai Mangku Jaga Dilaga. Untung gelar itu ada sesudah nikah. Coba kalau sebelum dulu, aku ndak poning kepala Pak Kuah. Aku nikahkan engkau Haji Abdul Somad LCMA Datuk Seri Ulama Setia Negara Kai Mangku Jaga Dilaga. Abih napenya matinya. Apakah awak bawa gelar-gelar yang panjang itu? Tinggal penghargaan diberikan, tinggal yang awak bawa mati adalah iman dan amal soleh. Wahai nenek mama, kami berterima kasih kepada kalian nenek mama. Kalian masih bisa menjaga desa ini, masih bisa menjaga anak-anak muda. Ambo bangga yang menyambut ambo dari awal jalan sampai ke siko. Anak-anak muda pakai baju koko, kini awak berhadapan dengan anak muda pakai baju metal, berhadapan dengan anak muda pakai baju preman. Tapi di buluh nipis bekerja sama antara ulama dengan nenek mama, akhirnya kepanitiaan pun bekerja sama. Kepanitiaan pun hari ini duduk bersama. Siapa yang memasang tenda? Siapa yang memasang sound system mikrofon? Siapa yang menghidupkan lampu? Di Pekanbaru kota besar malam lampu mati, tapi di buluh nipis siang lampu hidup. Kan luar biasa buluh nipis. Ini atas jasa nenek-nenek mamak yang luar biasa. Amin. Di tempat lain nenek mamak berkelahi masalah tanah. Di tempat lain nenek mamak berkelahi masalah kepentingan. Di tempat lain nenek mamak berkelahi masalah perut. Sengaja dijauhkan Allah perut ini dari otak. Ini perut, ini otak. Jarak perut dengan otak 3 jengkal. 1, 2, 3. Supaya apa? Supaya otak awak tu jangan isinya tai. Ada orang antara perut sama otaknya dekat. Apa itu? Otak udang. Sikit-sikit duit aja isi kepalanya. Dijual tanah ulayat, dijual kehormatan, dijual warisan untuk kelanjutan, dijual. Akhirnya mati. Apa yang ditinggalkan? Meninggalkan keturunan yang tidak lagi punya kehormatan. Tapi alhamdulillah, buluh nipis, masjid masih terjaga, ulama masih dihormati, tablik akbar masih ramai orang datang. Yang datang bukan cuman jamaah, sampai pedagang-pedagang pun datang dari jauh. Mudah-mudahan barang dagangnya laku. Ibu-ibu sebelum pulang tolong beli balon-balon segala macam. Kita belanja bukan untuk membuang duit, tapi untuk menolong saudara-saudara kita. Anak mereka sekolah, istri mereka mau makan, maka bantu saudara-saudara kita, bangkitkan ekonomi umat. Betul? Ini kadang orang Islam nih kalau belanja sama orang Islam menawarnya luar biasa. Ini berapa satu mas? Bakso bakarnya berapa? 5 ribu? 2 ribu ya? Kok menawar apa membunuh? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adat jaga adat istiadat kita wahai nenek mama. Agama, solat, berjamaah, jaga wahai para alim ulama. Sampai detik ini, sampai menit ini, sampai hari kiamat, nenek mama terus tetap menjaga adat istiadat kita insyaAllah. Amin. Meninggal nenek mama yang tua-tua akan digantikan oleh nenek mama. Nenek mama, nenek mama, nenek mama yang memakai celana panjang, nenek mama yang memakai peci, nenek mama yang sekolah agama, nenek mama yang punya jabatan dan kekuasaan. Maka selamatlah buluh nifis ini insyaAllah. Amin. Bapak ibu sabar, 9:10 baru ambo ke sana. Salah ibu sendiri, kenapa pilih di situ tadi? Insyaallah yang terakhir akan mendapat husnul khatimah. Amin. Dan kini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adat orang buluh nipis, adat Melayu secara umum pakai celana panjang. Betul? Melayu Siak celana panjang. Melayu Gunung Sahilan celana panjang. Tunjukkan saya di mana ada orang Melayu tak bercelana panjang. Ada? Sekarang ada orang bercelana pendek. Orang barat bercelana pendek, kakinya putih. Orang awak udahlah pendek, hitam berkudis. Berkurap. Saya ingin menunjukkan bahwa antara adat dengan agama tidak ada yang bertentangan. Adat menyuruh bercelana pendek. Ini Ustaz Somad ini kalau menurut adat ini tidak sopan. Karena kalau menurut adat, laki-laki tak boleh pakai celana karena nampak belahan, tak sopan. Maka dikasih pakai kain song. Ini kain songket anak muda di atas lutut. Kalau lah bebini turun ke bawah. Kalau anak muda di atas lutut, kalau lah bebini di bawah lutut. Maka so ibu-ibu, kalau ada bapak-bapak di siko pakai kain songket di atas lutut, waspadalah. Itu nak bebininya sekali lagi. Untuk apa anak muda kain songketnya di atas lutut? Supaya kalau ada orang mengganggu, disambut pakai silat, bersilat. Kini ambo tanya, kenapa ambo tadi tidak disambut pakai silat? Akan datang, ambo akan datang, tapi disambut pakai silat. Kontang ambo datang ke Ketapang. Sampai di airport Ketapang, Abdul Somad, tegak dulu. Tegak, saksikan anak-anak kami silat. Silat itu diatur agama atau adat? Adat, tanggung jawab nenek mama. Anak-anak kita harus pandai bersilat. Ustaz Somad pandai silat, silat lidah pandai. Karate, barang impor. Taekwondo, barang impor. Tinju, barang impor. Boleh? Boleh. Apa salahnya? Asal jangan ikut sumo. Sumo jangan, nyoba sempak aja. Tapi silat pakai. Makanya nenek mama mengumpulkan anak kemanakan, nanti diadakan latihan silat. Awak iduikan kembali. Karena mana tahu nanti datang PKI mengamuk. PKI ingin membunuh Ustaz. Siapa yang akan membela Ustaz Somad kalau bukan anak-anak muda dari buluh nipis? Allahu Akbar. PKI, Partai Komunis Indonesia. Siapa yang mereka bantai dulu pertama? Ulama mereka habisi. Tapi katanya PKI ini ada yang baik, Pak Ustaz. Aduh, pendek, ketek, hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tanggungjawab kita bersama. Adat mesti dihidupkan lagi. Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad dikasih pedang panjang. Untuk apa kau, Pak? Ambo tanya pada nenek mama orang yang di Ketapang Kalimantan. Ini untuk apa, Pak? Nanti Ustaz akan memotong tebu. Comeh lu ambo kalau dipasangnya tebu kau ndak putui. Mana tahunya mengetes ilmu awak kan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kusebut nama Allah, kalau lambu sabi nama Allah, ndak adunan dapat menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Bismillah. Oh. Tobu. Tentu putui. Bukan bosi. Ini adat istiadat. Ini nenek moyang kita punya. Yang bertentangan dengan syariat, buang. tapi yang sejalan dengan syariat, pakai. Dulu orang-orang Melayu kalau ingin membuka hutan, potong kepala kambing, masuk ke dalam tanah, gali tanah, panggil, hai hantu, segala hantu jembalang tanah, jangan ganggu kami anak kemanakan, ikut kepala kambing, ambillah. Datang ulama, tapi ulama tidak menyalahkan nenek mama. Ulama tidak mengatakan, hei nenek mama, ikut haram nenek mama, ikut bid'ah nenek mama, ikut haram nenek mama. Tidak. Ulama datang dengan lembut. Apa kau nenek mama? Awak menjamuan tuan tu pakai kepala kau bawa kepala kambing. Kata ulama, darahnya je masukkan. Gali tanah, darahnya je masukkan. Darah haram, tak boleh awak makan. Kepalanya, bawa ke rumah hamba. Nenek mama bertanya, esok kalau hantu-hantu hutan kau mengamuk? Kata ulama, tenang, biar ambo menghadapi hantu. Akhirnya diratibkanlah ratib zikir di tengah hutan. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hilang hantu-hantu, segala hantu. Itulah awal asal muasal mengapa di kampung-kampung orang Melayu tidak lagi ada acara menanam kepala kambing, karena kepala kambing sudah pindah ke rumah ustaz. Nah, kok sampai kini di mana-mana ambo diundang, di Siak, di Rokan Hilir, di Bagan Siapi-api, asal makan pasti kepala kambing. Kepala kambing. Begitu awak makan, hantu pun mengamuk. Selesai makan berkunang-kunang. Ah, kok nampaknya hantulah mulai mengamuk. Dibawa ke puskesmas, gimana Bu puskesmas, apa betul hantu mengamuk? Hantu nak mengamuk, Buya, dah tinggi naik. Tapi ulama sudah bersepakat dengan nenek mama. Nenek mama tidak tersinggung, nenek mama tidak sakit hati, alim ulama tidak berkelahi, bekerja sama untuk menjaga umat sehingga umat tetap terjaga, pakaian umat terjaga. Perempuan-perempuan dijaga oleh nenek mama, perempuan di dalam kamar, anak kemanakan dijaga. Kalau sampai ada anak kemanakan bonceng-membonceng, ulama memanggil, sini, menurut hukum Islam ini haram, tak boleh berdua-duaan. Datang pula nenek mamak menasehati, menurut adat istiadat awak, tidak elok berjalan bersama sebelum menikah. Karena inilah yang menjaga. Maka desa buluh nipis selamat dari MBA, married by accident. Nenek mama memanggil calon mertua, panggil calon menantumu. Hai calon menantu. Iyo bapak. Lembut panggilannya. Hai calon menantu. Iyo bapak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Saksinya alim ulama, nenek mama. Sah alim ulama, sah. Sah nenek mama, sah. Kini acara itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena mertua sudah kasar, aku nikahkan aku sudah. Gara-gara apa? Lah masuk angin. Siapa yang salah? Ulama tidak memperhatikan, nenek mama tidak menengok anak kemanakan. Itu terjadi di desa yang jauh dari buluh nipis. Tapi di buluh nipis terjaga insya Allah. Ustaz Somad, kalau sampai dinikahkan orang hamil ini, nikahnya sah apa enggak sah? Nikah orang hamil, nikahnya sah. Apa perlu diulang lagi? Tidak perlu diulang, nikahnya sudah sah. Ada masalah? Ada. Apa masalahnya? Ompek masalah. Anak yang lahir tidak bisa pakai bin ayahnya. Jadi pakai bin apa? Terserah, bin buluh, bin limau, bin gotah, bin brondol. Dua, anak nampak tamu laki-laki, sesudah itu lahir adiknya pedusi, laki perempuan, perempuan, perempuan. Maka anak nampak tamu tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya. Kenapa? Karena dia saudara seamak, bukan saudara seayah. Saudara seamak tak bisa jadi wali. Tiga, kalau apa kau mati, jangan kau heboh, no, Ustaz. Kalau apa kau mati, maka si anak tidak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. Ampek. Kalau si bapak ikut ingin menikahkan si anak, lahir anak pertama, anak gadis, cantik, dipinang, orang dari Pekanbaru, maka tak bisa siapa kau jadi wali nikah. Ini anak saya, Pak Ustaz. Kamu tak bisa jadi wali nikah. Apa salah saya? Kamu mencoblos sebelum hari H. Lah, jole. Maka alim ulama sama nenek mama sama-sama menjaga anak kemanakan desa kita. Kalau tidak, na'uzubillah, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka buat baik, walatan auna anil munkar, larang mereka buat dosa. Jangan berzina, jangan minum khamar, jangan narkoba, jangan narkoba, jangan makan sabu-sabu, jangan makan pil anjing gila, jangan pakai ganja. Kalau tidak itu dilaksanakan, rata nanti kampung ini dengan tanah. Na'uzubillah. Ambo ceramah di Palu hari Rabu, ambo ceramah di Palu sampai musibah tu hari Rabu, musibah tu datang hari Jumat. Hampir dari al-mukarram jadi almarhum. Allah masih panjangkan umur Abdul Somad. Kenapa? Karena ada orang buluh nipis yang berdoa, ya Allah jangan matikan Ustaz Somad sebelumnya tiba ke buluh nipis. Asa sudah iko amati matilah. Alim ulama sudah, awak jago. Namo, awak kor sedang naik sampan. Kita sedang naik sampan awak ko bapak ibu. Namo sampannya sampan buluh nipis. Ada surang melubangi sampan. Kalau ada surang melubangi sampan, jangan awak diam. Buya, tu ada orang melubangi sampan. Biarlah, paling matinya surang. Waktu air masuk ke dalam inyo surang mati atau awak sedo mati? Awak sedo ikut mati. Maka kalau ada orang melubangi sampan, larang. Jangan lubangi. Ini kan sampan saya. Kenapa? Jangan lubangi. Kalau ndak jo, ambil kepalanya sumbekkan peluang. Nyolap pokok pangkal musibah. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka berbuat mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, layushikanna ayyadu'afallahu alaikum iqaban, dikhawatirkan akan turun hukuman. Setelah hukuman itu turun, kalian berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Alim ulama sudah, nenek mama sudah, nan terakhir adalah pemerintah. Inilah abahulah mbosabwi yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta jajaran, yang saya hormati Bapak dan Ramil kalau hadir, yang saya hormati Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, nan godang tak dimbau galong, nan ketek tak disebut namo, insyaAllah awak sadonyo dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman dulu namanya Sultan, Sultan Syarif Kasim, namanya diabadikan. Jalan Sultan Syarif Kasim, airport Sultan Syarif Kasim, Universitas Sultan Syarif Kasim. Kini awak sejak tahun 1946, ingat tahun berapa? Lalu pokuna. Awak merdeka 1945. Setahun sesudah awak merdeka, maka Riau menggabungkan diri dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka awak pun ikut Indonesia. Namo Sultan awak Sultan Syarif Kasim, menyumbangkan duit seboleh 3 juta gulden omeh kepada Presiden Insinyur Soekarno. Itu bukti awak cinta kepada pemimpin negara dan bangsa. Jadi kalau ada orang mengatakan uang Riau tak cinta, 3 provinsi yang paling besar sumbangan minyaknya, pajaknya, termasuklah Riau. Yang paling besar menyumbang dalam perjuangan Aceh, termasuklah Riau. Maka orang Riau adalah orang yang paling cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Mestinya ikut tadi ke anak-anak muda, Allahu Akbar. Ikut ke amak-amak pula, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memang amak-amak, tapi dari rahim amak-amak lah akan lahir camat-camat di masa akan datang. Camat, bupati, gubernur, presiden, wakil presiden, DPR. Ini penting masalah pemimpin. Kelambo suang, bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Ambo khutbah kore di atas mimbar, jamaah lolo. Tapi kalau bupati tidak perlunya ceramah, cukupnya gue. Seluruh pejabat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bayar zakat. Yang indah amo bayar zakat non-job. Bisa apa enggak? Bisa. dengan segenggam kekuasaan. Di antara yang tiga tadi, ulama, nenek mama, kekuasaan, siapa yang paling hebat? Ulang balik. Kau nampaknya banyak yang udah kurang cairan, dehidrasi. Ulama, nenek mama, kekuasaan, politik, DPR, DPD, bupati, camat, wali kota, kades, kados, RT, RW. Ini peranan yang luar biasa. Betul? Maka pilihlah kades yang peduli kepada anak kemanakan. Pilihlah kades yang peduli kepada pengajian seperti siang ini. Ah, kau nampaknya Ustaz lah mulai kampanye kau. Ambo bukan tokoh politik, ambo bukan orang politik, ambo bukan caleg. Untuk apa ambo caleg DPR? Lo beda itu kalau ambo bisa. Ambo cuma ingin supaya umat ini cerdas memilih wakil-wakilnya. Ingat, 17 April 2019, hari Rabu pagi, mencoblos. Yang akan dicucuk kok 6 orang. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Ambo tidak menyebut nama, ambo tidak menyebut partai, ambo tidak menyebut warna, tapi awak pilih orang yang peduli pada kampung awak. Amin. Esok akan datang calon-calon membawa karpet segulung. Jamaah sekalian, pilih saya. Nanti kalau saya terpilih, ambo akan tambah ikonan segulungku DP-nya. Kalau menang ambo tambah, kalau kalah kau mau jawab balik. Pak, kami tak perlu karpet. Karpet kami sudah cantik. Kami tak perlu keramik. Keramik kami sudah bagus. Kami tak perlu mesin lampu. Mesin sudah bagus. Yang kami perlukan adalah tiga. Pertama, keluarkan perda zakat sehingga semua orang Kabupaten Kampar Riau akan mengeluarkan zakat. Tertolonglah fakir dan miskin. Setuju? Dua, keluarkan perda berbusana muslimah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Awak tinggal di bumi Melayu Riau. Riau adalah Islam. Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Kalau Melayu tidak pakai Islam, hilang menya, tinggal Layu. Ambo nak Melayu Buya, ambo Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tidak Islam. Hilang Minangnya, tinggal Kabau. Maka awak menjadi kuat karena Islam. Tapi bukan berarti nan indak Islam bukan kawan awak. Bertetangga dengan dak Islam boleh. Sekampung dengan dak Islam dak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah akidah, masalah memilih pemimpin, masalah memilih wakil, wala ana abidu ma'abattum wala antum abidu nama'abud lakum dinukum, maka alim ulama, nenek mama, pemimpin-pemimpin ini harus bekerja sama. Ustaz Abdul Somad berceramah, selesai ceramah habis. Tapi kalau terpilihlah wakil-wakil, pemimpin-pemimpin, kades-kades yang taat beragama, bupati camat yang peduli pada agama, anggota legislatif yang peduli pada agama, insyaAllah akan dia kirimkan bantuan-bantuan ke masjid-masjid. Amin. Akan dia kirimkan sekolah-sekolah anak yatim fakir miskin. Amin. 100 anak hafal Quran diangkat menjadi guru. Di mana itu? Kota Jambi. Tahu Jambi? Ambo ceramah di Jambi. Datang pejabat Jambi, Ustaz Somad, kami baru mengangkat 100 anak hafal Quran diangkat PNS, Pak. Kami tak bisa PNS karena kuota dari Jakarta sekete. Sengeneknya kuota dari Jakarta. Jadi Bapak gaji lewat apa? APBD. APBD-nya siapa yang mengalokasikan? DPR. DPR-nya siapa yang milih? Awak. Beda pedagang sama politikus. Pedagang kalau nengok uang ramai, ah, kok kalau jual balon laku. Tapi kalau politikus nengok uang ramai, ah, kok dua kursi kok. Maka kerumunan ini jangan sampai seperti buih di tengah lautan. Kerumunan ini jangan sampai seperti pasir di tepi pantai. Habis Tapi kita ingin kerumunan ini berubah menjadi kekuatan politik. Allahu Akbar. Kalian anak-anak muda, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Anak muda dari buluh nipis akan menjadi anggota legislatif 20 tahun akan datang. Yang kini kelas 1. Eko SMP atau Sanawiyah? Hah? Madrasah Aliyah. Yang kini Aliyah kelas 1, Aliyah 3 tahun. Kuliah ke UIN, ke UIR, ke Lancang Kuning 4 tahun, 7 tahun. 2008 boleh ambo ceramah ke buluh nipis. 2028 tuan-tuan sudah menjadi DPR, DPRD, DPD Republik Indonesia. Jangan sepelekan. Yang kini Aliyah kelas 1 yang ada di muka ambo kok, kini kelas 1 2028 inyo sudah menjadi wakil sidang DPR, sidang paripurna. Maka kalau ada kini yang pecandu narkoba pakai lem, kinilah pakai sabu-sabu, maka jangan heran nanti 2028 inyo akan memimpin sidang paripurna Kabupaten Kampar dalam keadaan sakau. Kepada seluruh anggota dewan, apakah setuju kalau 20% untuk pendidikan? Ini Ustaz Somad ini mengada-ngada. Mana mungkin bisa anggota dewan pecandu narkoba? Bisa. Sudah tertangkap. Kenapa anggota dewan pecandu narkoba? Kenapa pecandu narkoba bisa jadi anggota dewan? Karena yang memilihnya orang mabuk. Gara-gara apa? Gara-gara orang yang sholat tidak memilih. Gara-gara ibu-ibu yang sudah pengajian tidak mencoblos. Makanya ibu-ibu nanti harus wajib mencoblos. Pilkada sudah lewat. Itu beda pilkada sama pilkabe. Pilkabe kalau lupa jadi. Pilkada kalau lupa tidak jadi. Nanggolak dan lomba bini pula. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bekerjasama bapak-bapak dari kepolisian menjaga umat supaya jangan sampai kena narkoba, supaya jangan sampai kena kenakalan remaja, supaya jangan sampai ikut geng motor. Kalau itu dia lakukan, dia amalkan, maka itu menjadi amal soleh. Polisi yang menangkap pengedar narkoba, ditembak dia sama mafia, matinya mati syahid. Amin. Tapi kalau dia ikut membacking, neraka jahanam tempat dia duluan. Amin. Banyak pula yang mengaminkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka kita bisa hari ini acara aman damai. Kenapa? Ada bapak camat, ada bapak kapolsek, ada bapak-bapak alim ulama, ada nenek mama. Maka persatuan kita hari ini tetap kita jaga. Sampai kapan? Sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin.